Diciptakan seorang insan lembut hati bak redup pandangan apabila berkata menyaksikan kesyahduan bagai tersentuh rasa percaya tika terdengar kuntum kasihnya, kabar itu merelakan perjalanannya. Ada jiwa hanya kuntum kasihnya. Biar panas membakar, biar dan jauh cabar. Telah mekar hati seindah bundaran. Di pucuk segala rajut sepiring ada kala. Thank you. menangis sebagai gerimis. Hati batasi beri.